خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني الله وإياكم العفو الغفور التواب ini merupakan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang agung, nama yang mengingatkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa mulia dalam kehidupan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan atas hamba-Nya kecuali kebaikan, kemuliaan yang hakiki, yang sehingga dengannya dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari badan neraka dan dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh hamba-Nya untuk bertobat, maka sesungguhnya kebaikan taubat akan kembali kepada pelakunya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil keberuntungan, dan bahkan tidaklah bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan kalian. Ketika Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Panggilan-panggilan Allah yang menyuruh untuk kita bertobat adalah untuk kemuliaan hamba-hambanya meraih kebahagiaan yang hakiki. Dan perlu untuk kita ingat bahwa sifat manusia adalah pelaku kesalahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap anak Adam adalah pasti sebagai pelaku kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sifati keadaan manusia sebagai seorang yang zalim, senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita memiliki mata. Betapa banyaknya dosa yang dilakukan oleh mata kita. Kita memiliki mulut. Demikian banyak dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Kita memiliki perasaan dan hati. Dan sedemikian banyak dosa yang kita lakukan dengan hati kita. Kita memiliki tangan. Sekian banyak kita menjama perkara-perkara yang haram atau melakukan tindakan yang haram. Kita memiliki kaki. Sekian banyak kita melangkahkan kaki kita kepada perkara yang tidak dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan nafas dalam kehidupan kita, tapi sekian banyak kita menggunakannya, menggerakkan kehidupan ini bukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pasti siapapun kita adalah pelaku kesalahan. Tetapi ingatkah saudaraku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati sebagai al-ma'sum, yang disifati sebagai orang yang akan Allah jaga, tetapi subhanallah tidak pernah melepaskan dalam kesehariannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak pernah melepaskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah." Sesungguhnya aku dalam satu hari meminta ampunan beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, "Wa inni la atubu ila Allah 100 marrah." Dan sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari meminta ampunan kepada Allah 100 kali. Demikian seorang sayyid walad bani Adam, seorang penghulu daripada seluruh anak Adam, tidak pernah melepaskan lisannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudaraku, ingatkah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dan permohonan permintaan ampun dari seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan sangat senang ketika seorang hamba berbuat salah kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, dalam sekian banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, Allah selalu mengabarkan tentang kemuliaan daripada sifat pengampun yang Allah miliki. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, kalau kita cermati bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi beliau adalah orang yang paling pertama dalam merealisasikan perintah Rabb-nya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam membentangkan kedua tangannya, liyatuba musii'an nahar, yang dengannya Allah akan memberikan ampunan para pelaku dosa yang melakukannya di siang hari. Dan demikian di siang hari Allah membentangkan kedua tangannya, liyatuba musii'an lail, untuk Allah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa yang melakukannya di malam hari. Akhrajahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka pintu ampunannya untuk setiap hambanya. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni, tidak akan ada kesalahan yang dimaafkan, tentunya kecuali ketika seorang telah dalam keadaan mati, telah tertutup kehidupannya dengan kematian, maka sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia adalah pelaku kesyirikan, pelaku perbuatan syirik kepada Allah dan tidak bertobat dan tidak sempat untuk bertobat, maka sungguh Allah tidak akan mengampuninya dan ini merupakan penyesalan yang abadi, akan kekal di dalam api neraka. Wa nas'alallahu as-salama. Adapun mereka pelaku dosa, maka sesungguhnya kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah Maha Pengampun. Dan ketika Allah berkehendak untuk mengazab, maka Allah pun akan menghadapnya. Hadirin, ada sebuah keajaiban ketika seorang memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Keajaiban yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lainnya. Keajaiban yang dilakukan atau disebabkan dari sebuah amalan hati seorang manusia ketika adanya al-azm, tekad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keajaiban yang Allah tawarkan? Allah tawarkan dalam Al-Quran, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Dengan taubat Allah akan gantikan perzinahan dia, Allah akan gantikan perbuatan kesyirikan dia, Allah akan gantikan daripada seluruh dosa yang dia lakukan, Allah akan gantikan dengan al-hasanat, dengan kebaikan hitam yang kita lakukan, Allah akan torehkan kecermalan, Allah akan berikan hal yang sangat membahagiakan, putih dalam kehidupan. Hadirin, demikian luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gantikan seluruh kejelekan yang dia lakukan. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Dan ini merupakan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti setiap kesalahan yang kalian lakukan dengan kebaikan. Dan juga bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan seluruh kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Wa astaghfirullah li wa lakum, wa barakallahu li wa lakum, wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihim ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala sangat maha luas ampunannya. Bahkan ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menunda sebuah keputusan untuk mengadab hambanya. Bahkan ada kalanya Allah memaafkan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan luasnya rahmat Allah, akan luasnya kasih sayang Allah untuk hambanya. Allah ingatkan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengazab daripada setiap dosa yang kita lakukan, dari setiap kezaliman yang kita lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka niscaya tidak akan tersisa di atas muka bumi ini dari sesuatu yang melata. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengazab manusia dengan akibat, dengan sebab yang mereka lakukan, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, maka sungguh tidak akan tersisa lagi, tidak akan tertinggalkan di atas muka bumi ini sesuatu yang melata. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi kesemuanya Allah tunda pada waktu yang telah Allah tentukan. Hadirin rahimakumullah, bahkan maha luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menunda azab daripada orang-orang kafir yang telah bergelimang dengan hartanya, yang bergelimang dengan kemaksiatan dan kedurhakaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepadanya kesempatan untuk hidup di atas muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ahada asgaru min Allah, tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum la yad'una waladan min dunillah, mereka menyeru adanya anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha la yu'afihim, dalam keadaan Allah memberikan maaf kepada mereka. Wa yarzukuhum, dan Allah juga senantiasa memberikan rezeki kepada mereka. Hadirin, demikian luasnya ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapakah yang mengambil kesempatan? Adapun untuk orang-orang yang beriman, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan penghidupan yang lebih baik. Allah akan berikan berkah dalam kehidupan ini tatkala dia senantiasa kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang mudah untuk bertobat kepada-Nya, ringan lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك الموحدين المستغفرين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.